بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني الكرام رحمكم الله hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang peperangan Tabuk, Ghazwatut Tabuk yang kedua yang ikut padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan sebab dari peperangan ini bahwasanya yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, setelah Rasulullah menguasai sebagian besar bangsa Arab, maka orang-orang Romawi khawatir akan terjadi ekspansi besar-besaran, pencaplokan terhadap daerah yang berdekatan dengan Jazirah Arabia, apalagi sebagian Jazirah Arabia ujung-ujungnya masuk ke dalam jajahan Romawi dan sebagian masuk ke dalam jajahan Persia, apalagi pada sebelumnya, sebelum penaklukan kota Mekah, orang-orang Romawi tidak berhasil menumpas pasukan kaum muslimin ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid setelah meninggalnya tiga pemimpin mereka. Maka telah dipersiapkan oleh orang-orang Romawi ya, tentara yang begitu banyak sekali untuk memerangi kaum muslimin, tentunya untuk kembali menunjukkan kejayaan mereka kepada manusia. Terdengarlah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan kepada kaum muslimin bahwa dia ingin memerangi Romawi. Setelah jelaskan bagaimana gentingnya keadaan ini ya, tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para istrinya selama satu bulan penuh. Terkejut Umar ketika pintu rumahnya diketuk oleh salah seorang sahabat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Yang lebih khawatir lagi Umar bahwasanya pintu itu diketuk memberitahukan kepadanya orang Romawi yang telah datang. Makanya ketika diketukkan pintu dalam keadaan tergesa-gesa, Umar menyangka orang-orang Romawi yang telah masuk menyerang. Maka dikatakan kepada Umar, perkaranya lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah menceraikan semua istrinya sampai akhir kisah. Ini menunjukkan betapa para sahabat senantiasa awas mendengar, mengikuti perkembangan orang-orang Romawi. Ya, karena ketika itu jelas sekali Romawi adalah bangsa yang besar sekali, yang sebelumnya mereka tidak pernah ditaklukkan kecuali oleh Persia, dan kemudian mereka kembali mengalahkan Persia. Maka berangkatlah pasukan Islam ketika itu berjumlah 30.000 orang. Subhanallah. Melawan ratusan ribu daripada orang-orang Romawi. 120.000 orang-orang Romawi. Subhanallah. 30.000 melawan 120.000 orang-orang Romawi. Telah kita jelaskan bagaimana Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap berperang. Tidak pernah Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap berperang sebagaimana persiapan untuk memerangi orang-orang Romawi. Ya. Apalagi ketika itu Madinah sedang berbuah panen mereka, panen kurma, sehingga sebagian orang-orang munafik mereka enggan meninggalkan Madinah, berpanas-panas meninggalkan Madinah menuju Tabuk yang jauhnya bermil-mil ya, sekitar 800-900 mil jaraknya. Makanya Rasulullah terangkan jauh-jauh hari, dan kita melihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya, Uthman dengan beratus-ratus ekor daripada untanya dengan semua perbendaharaan atasnya, dengan uangnya dan seterusnya. Mereka berlomba-lomba. Dan kita juga telah jelaskan bagaimana peperangan ini disebutkan juga dengan nama Jaisul Usrah, peperangan yang sulit karena begitu minimnya persediaan. Satu unta yakni bergantian 20 orang yang menaikinya, subhanallah. Satu unta 20 orang bergantian. Bahkan ada yang tidak punya bekal sama sekali, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis karena enggak bisa ikut beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Enggak ada bekalnya sama sekali. Persenjataannya enggak ada. Apapun enggak ada. Maka Rasulullah dengan sangat terpaksa menolak mereka. Dan mereka pulang berlinangan air mata karena ditolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketiadaan bekal mereka untuk berperang. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam berperang kita diperintahkan untuk berbekal, bersiap-siap, menyiapkan segala kemungkinan, bukan nekat keluar tanpa perbekalan, tanpa strategi dan seterusnya, ya. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk berikhtiar, berusaha, ya, bersungguh-sungguh. Kalaulah Allah mau, kalaulah Rasulullah SAW berkehendak, telah lama akan dibinasakan musuh-musuh Allah. Diangkat dua gunung, ditimpakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Taif. Kalaulah Rasulullah berdoa agar Jibril mengangkat negeri mereka, semuanya diangkat, dihancurkan. Ya, kalaulah Rasulullah berdoa agar Jibril membantu mereka dalam berperang, habis semuanya. Tapi hal ini tentunya, ya, bukanlah benar, karena dengan peperangan akan terlihat mana orang-orang munafik, mana orang-orang mukmin yang sadik, yang jujur, mana orang-orang mujahid sejati yang berinfak dengan hartanya, ya, mana orang-orang yang bakhil dengan hartanya. Dengan peperangan ini akan terlihat mana para syuhada, mana para pendusta. Ujian. Dan dengan ini mereka dapat ganjaran pahala. Dan dengan ini diketahui bahwasanya agama kita bukan agama sulap. Ya, kapan mau jadi, subhanallah. Sebagaimana yang banyak menjadi apa, yakni ketertarikan orang-orang awam, kalaulah seorang dia kebal senjata, memiliki keanehan, dianggap wali, terbang di udara, jalan di atas air, ya, tahu perkara gaib, dianggap wali. Maka dalam Islam semuanya dibangun atas sebab dan akibat, ikhtiar. Ya, Rasulullah berangkat ke langit satu malam saja. Apakah Rasulullah tidak mampu berangkat ke Tabuk lebih sedikit daripada satu malam? Tentu mampu. Tapi dia mengajarkan kepada umatnya bahwa ini adalah proses perjuangan, membutuhkan kesabaran, keuletan. Dan dengannya Rasulullah mencontohkan kepada para sahabatnya perjuangan, kepemimpinan, keluhuran budi pekertinya, akhlak beliau, strategi berperang dan lain-lainnya, yang banyak sekali hikmah-hikmahnya. Ya, maka tidak benar kalaulah kita menganggap kaum muslimin menang kalau mereka punya ilmu kebal, mereka bisa terbang. Enggak benar. Mempan dengan pisau, enggak. Umar itu tertikam, matinya ditikam. Utsman terbunuh dan lain-lainnya. Ya, maka Islam itu menjadi jaya bukan gara-gara sulap, bukan gara-gara mukjizat sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, semuanya dengan mukjizat, tidak. Tapi dibangun di atas kerja keras, ikhtiar, keilmiahan agama ini terletak pada hukumnya, syariatnya, perintah-perintahnya, larangannya. Cukuplah Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal sepanjang zaman, yang beritakan kepada kita bagaimana umat terdahulu, para sahabat, mereka telah berjuang untuk Islam. Singkat cerita, berangkatlah pasukan kaum muslimin menuju Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni perintahkan Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Muhammad bin Maslamah Al-Ansari menggantikan beliau menjadi imam bagi kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Ya, yang lemah tentunya, yang punya uzur. Kemudian untuk menjadi pengayom seluruh keluarga Rasulullah SAW, baik anak-anaknya maupun istrinya, ditunjuk Rasulullah Ali bin Abi Thalib untuk berdiam di kota Madinah. Ketika Ali diperintahkan Rasulullah SAW untuk berdiam di kota Madinah menjaga kerabat Rasulullah SAW karena sebagian besar pergi keluar, maka timbullah isu-isu desas-desus dari orang-orang munafik bahwasanya Rasulullah mengistimewakan anak pamannya. Maka begitu murkanya Ali bin Abi Thalib sehingga dia kejar pasukan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah perintahkan dia untuk kembali ke Madinah dan tidak mendengarkan segala macam bentuk provokasi, isu-isu yang enggak benarin. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya janganlah kita berbuat, bersikap lantaran ada provokasi, ada isu-isu. Tapi hendaklah kita bersikap dengan logika, dengan akal yang sehat, ya. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk pulang ke Madinah. Kata Rasulullah, "Ala tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau mau, tidakkah engkau ridha jika engkau posisimu bagiku sebagaimana posisi Harun bagi Musa? Bedanya tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Rasulullah menuju arah utara bermaksud untuk ke Tabuk dengan pasukan yang jumlahnya 30.000 orang. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa cepatnya tersebar Islam. Pada Fathu Makkah kaum muslimin ya hanyalah membawa yakni 10.000 orang saja untuk menaklukkan Makkah. 10.000. Enggak sampai setahun. Ya, Hunain 12.000 bertambah 2.000. Hanya dalam beberapa hitungan hari saja, minggu saja. Setelah Fathu Makkah 12.000 kaum muslimin berperang untuk menaklukkan Thaqif. Ya. Kemudian hampir sampai setahun bahkan kurang telah menjadi pasukan kaum muslimin 30.000 orang. Ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan Islam setelah Mekah ditaklukkan. Subhanallah. Berangkatlah kaum muslimin, apalagi kelak ketika Haji Wada. Subhanallah. Ya. Tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji dengan seluruh kaum muslimin yang jumlahnya 100.000 orang, bahkan 144.000 orang. Subhanallah. Betapa cepatnya tersebar Islam. Dakwah Rasulullah ya 10 tahun di kota Madinah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Subhanallah. Dengan keuletan beliau, kesabaran beliau yang didukung oleh para sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Maka berbondong-bondong manusia memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dahsyatnya perang ini ya, dalam bentuk perbekalan yang minim, para sahabat terbiasa memakan apa yang mereka bisa makan. Terkadang mereka memakan daun-daunan. Subhanallah. Ya. Sampai bibir mereka itu pecah-pecah. Bahkan terkadang mereka terpaksa menyembelih unta tunggangan mereka untuk mengambil dagingnya, mengambil airnya. Subhanallah. Karena sedikitnya perbekalan, jauh jaraknya, hampir 900 mil jauh antara Mekah Madinah. Ketika itu enggak ada jalan, enggak ada highway, enggak ada jalan tol. Yang ada padang pasir, terkadang terjal, terkadang mendaki gunung, menuruni lembah. Subhanallah. Itu yang mereka tempuh untuk membela agama Allah, untuk berjihad membela agama Allah. Apakah orang-orang seperti ini mereka layak dicela sebagaimana orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, orang-orang Rafidah yang agamanya dibangun di atas mencaci maki para sahabat? Mereka korbankan harta mereka, jiwa mereka, seluruhnya untuk Allah, untuk membela Allah dan agamanya. Subhanallah. Maka layaklah mereka menjadi sebaik-baik umat. Layaklah mereka dikatakan Nabi, tidaklah kalian mampu menyamai mereka walaupun kalian berinfak satu gunung Uhud, satu gunung Uhud emas. Mereka berinfak satu mud beras, satu mud daripada kurma, itu lebih mulia daripada kalian berinfak satu gunung Uhud emas. Subhanallah. Berjalanlah mereka. Ya. Karena parahnya medan, sulitnya keadaan, disebutlah perang ini dengan, disebutlah para tentara ini dengan Jaisul Usra. Artinya tentara yang sangat payah, tentara yang sangat sulit sekali keadaannya. Mereka berjalan melalui tempat Hujur, yakni negeri kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut tentang kaum Tsamud, wa Tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad, orang-orang bangsa Tsamud yang mereka telah memahat batu-batu menyulapnya jadi rumah-rumah bagi mereka. Yang disebut dengan Wadil Qura. Ketika mereka melewati tempat ini, orang-orang berupaya meminta kepada Nabi agar diberikan izin untuk meneguk air daripada sumur-sumurnya. Subhanallah, masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Ya, namanya Wadil Qura, masih ada bekas-bekas kehancuran bangsa Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melewati yakni pemukiman Tsamud yang Allah hancurkan, binasakan dengan suara menggelegar menghabisi mereka semuanya. Subhanallah. Suara menggelegar menghabisi mereka semuanya. Mintalah sebagian sahabat kepada Rasulullah untuk diberikan izin minum daripada telaganya. Maka Rasulullah berkata, "La tashrabu min ma'iha wa la tatawaddau minhu lis-salah." Jangan kalian minum airnya, jangan jadikan wudu untuk salat. Dikhawatirkan laknat yang mengenai mereka, mengenai kaum muslimin. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa maksiat bisa mendatangkan kemudharatan. Subhanallah. La ilaha illallah. Itu Hajarul Aswad, Allah turunkan putih, bersih dari surga menjadi hitam legam karena maksiatnya manusia. Dan segala macam bentuk yakni pepohonan di sana yang mereka apa namanya, yang mereka aduk menjadi roti, Rasulullah larang untuk dimakan. Subhanallah. Berikan kepada unta-unta kalian, jangan dimakan sedikit pun. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminum daripada air telaga yang dijadikan tempat minum bagi untanya Nabi Saleh, karena kaum Tsamud Nabi mereka saleh. Ya, mereka lah yang menyembelih unta, unta yang Allah berikan sebagai mukjizat Nabi Saleh. Di telaga inilah Rasulullah izinkan mereka untuk minum airnya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari Muslim dari jalan Ibnu Umar, "La tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum." Ketika mereka melewati Al-Hujur, negeri Tsamud, janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang zalim, menzalimi diri mereka. An yusibakum ma asabahum, jangan sampai kalian ditimpa apa-apa yang menimpa mereka. Illa an takunu bakin, kalau kecuali kalian mengambil ibrah dengan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersegera dengan para sahabatnya untuk melewati negeri tersebut, tidak singgah di sana. Kemudian dalam kondisi perjalanan yang panjang, bersangatan haus para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Seketika berkumpullah awan dan turunlah hujan. Dengannya kaum muslimin menyimpan di kantong-kantong air mereka hujan. Mereka minum sepuas-puasnya. Dan mereka bawa bekal air sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Tatkala mereka telah mendekati Tabuk, maka berkata Rasulullah SAW, "Innakum sata'tuna ghadan insyaallah ta'ala aina Tabuk." Besok kalian insyaallah akan bertemu dengan mata air di Tabuk. "Wa innakum lam ta'tuha hatta yadhhan nahar." Sesungguhnya kalian tidaklah akan mencapainya kecuali jika telah siang, telah terik. "Faman ja'aha fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati." Barang siapa besok yang terdahulu sampai ke sana, janganlah menyentuh ayat tersebut sampai aku yang datang kepadanya. Berkata Mu'ad, berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Faji'na wa qad sabaqa ilaiha rajulan wal 'ainu tabuddu bi syai' min ma'iha." Maka kami datang ke sana, ternyata telah terdapat dua orang yang telah mendahulinya. Sementara ketika itu mata airnya telah mengucur sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah bertanya kepada keduanya, "Hal masastuma min ma'iha syai'an?" Apakah kalian telah menyentuh air tersebut? Mereka menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW menasihati mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil daripada mata air tersebut, ya, menceduknya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dengan cedukan tersebut semakin bertambahlah sumber air, mata airnya semakin membesar. Ya, kemudian Rasulullah SAW mencuci wajahnya, tangannya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melihat air tersebut menjadi besar sekali, menjadi telaga. Subhanallah, minumlah para sahabat padanya, berwudu dan seterusnya. Berkata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, "Yushiku ya Muadz in tarad bika hayatun an tara ma hahuna qad muli'a jinanan." Akan datang masanya kelak wahai Muadz, jika umurmu panjang, ini semua padang pasir yang kau lihat ini semua akan menjadi kebun-kebun yang subur, menjadi kebun-kebun yang subur, tanaman-tanaman banyak tumbuh. Subhanallah. Dan ini akan menunjukkan kelak sebelum akhir zaman, ya, daerah-daerah padang pasir di jazirah Arabia dan sekitarnya akan menjadi hijau. Subhanallah. Banyak akan tumbuh tanaman-tanaman di sana. Kemudian ketika mereka di jalan menuju Tabuk, ya, telah sampai mereka di Tabuk, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahabu alaikum al-lailah rih syadidah." Malam hari ini akan datang angin kencang. Fala yakum ahadun minkum, jangan ada yang berdiri bangun ketika angin kencang. Faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalah. Semua yang memiliki unta, memiliki tunggangan, diikat sekuat-kuatnya. Maka tibalah malam, berhembuslah angin dengan sekencang-kencangnya. Berdirilah salah seorang ketika itu, dan benar dia pun diterbangkan angin sampai di gunung Toy, jauh diterbangkan angin. Subhanallah. Semuanya ini tentunya bukanlah perkara yang aneh bagi Rasulullah, karena beliau senantiasa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah sahabat tadi ketika menyelisih Rasulullah, Rasulullah bilang jangan ada yang berdiri ketika angin kencang, dia berdiri, dia pun diterbangkan angin. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, beliau senantiasa menggabungkan antara salat zuhur dan asar dan maghrib serta isya dengan jamak takdim dan terkadang dengan jamak takhir. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, telah tibalah kaum muslimin di daerah Tabuk. Maka Rasulullah memasang kem-kem di sana, mempersiapkan pasukannya, bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato, memberikan semangat kepada kaum muslimin. Apalagi Rasulullah diberikan Allah jawami'ul kalim, perkataan yang singkat memiliki makna yang sangat dalam sekali. Maka Rasulullah senantiasa memberikan kepada mereka support, semangat untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah memberitakan kepada mereka berita-berita gembira, janji-janji, ancaman-ancaman. Dan dengan itu Rasulullah berhasil mengangkat semangat mereka. Dengannya Rasulullah berhasil untuk memupuk semangat mereka, mengubarkan semangat mereka untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Mereka kurang bekal, mereka kurang makanan, kurang persenjataan. Subhanallah. Mereka telah tiba di tempat musuh. Bagaimana sikap musuh? Bagaimana orang-orang Romawiyah? Adapun orang-orang Romawi dan seluruh sekutu-sekutunya, karena mereka berangkat 60 ribu orang Romawi, 60 ribu lagi sekutu-sekutunya dari segala macam suku-suku, ya, sebagian bangsa Arab yang di bawah jajahan Romawi. Adapun orang Romawi, tatkala mereka mendengar kedatangan kaum muslimin ke negeri mereka di Tabuk, ya, pintu gerbang menuju negeri Romawi, maka mereka merasa ketakutan yang berkecamuk, kekhawatiran yang sangat tinggi. Maka mereka enggak berani untuk menantang kaum muslimin. Subhanallah. Enggak berani mereka keluar. Mereka hanya menjaga di batas wilayah mereka saja. Subhanallah. La ilaha illallah. Maka benarlah kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolak Allah dengan rasa takut di hati musuh perjalanan satu bulan. Maka subhanallah, 20 hari Rasulullah nunggu di Tabuk, enggak datang mereka menjemput. Subhanallah, enggak datang mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Fala ilaha illallah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya al-ibrah laysa bikathra. Timbangan itu bukanlah dengan jumlah yang banyak, tapi kualitas iman. Apa gunanya kualitas kuantitas yang banyak jika sampah-sampah semua? Sebagaimana orang Romawi ini, sampah-sampah semua, enggak ada artinya. Khawatir mereka, takut, enggak berani keluar. Subhanallah. 30 ribu orang melawan 120 ribu orang, enggak masuk akal. Berlipat-lipat ganda. Tapi kalaulah iman telah menetap dalam hati seseorang, akan melahirkan berbagai macam keajaiban-keajaiban. Fala ilaha illallah. Tentunya hal ini memberikan dampak yang sangat positif sekali terhadap kaum muslimin, terhadap sepak terjang kaum muslimin, terhadap keberanian kaum muslimin, kehebatan mereka membuat takut seluruh manusia, baik yang di dalam Jazirah Arabia maupun daerah-daerah lainnya di luar Jazirah Arabia. Subhanallah. Semakin tinggilah wibawa kaum muslimin di mata seluruh manusia. Kalaulah dulu subhanallah, Makkah ditaklukkan, orang-orang Jazirah, orang-orang Arab selain Quraisy, mereka melihat kagum terhadap kekuatan Islam. Tapi masih ada peluang bagi mereka menunggu Islam. Orang-orang munafik dan orang-orang yang lainnya yang benci kepada Islam, mereka berkata Muhammad dapat menaklukkan kaumnya, tapi dia akan berjumpa dengan Romawi. Dia akan habis dengan Romawi sehabis-habisnya. Orang-orang munafik terus membakar, memfitnah, menyebarkan isu-isu. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang lemah, tapi kelak mereka akan berhadapan dengan bangsa Romawi yang besar, yang tidak pernah terkalahkan. Tatkala mereka melihat orang-orang Romawi pun, bahasa kita, keok, ya, keder, takut, semakin tinggilah wibawa kaum muslimin. Itu dahulu kala, ikhwan. Kapan? Ketika mereka menjunjung tinggi kitabullah, menjunjung tinggi sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, musuh takut. Adapun ketika kaum muslimin lemah seperti sekarang ini, kagum dengan negeri kufar, dengar nama negeri-negeri kufar, kagum, berdecak kagum, kiblat ke sana, semuanya diadopsi, sistem mereka diadopsi, ya, cara mereka berpolitik diadopsi, lemahlah kaum muslimin, enggak ada artinya mereka, centang penang urusan mereka, kacau balau semuanya. Subhanallah. Padahal kita telah memiliki sistem dalam Islam yang jika diamalkan oleh kaum muslimin, Allah akan angkat umat yang mulia ini. Tentunya dari strategi berperang ini menunjukkan kemenangan kaum muslimin dari sisi politik, dan ini akan menampakkan betapa tingginya harkat martabat kaum muslimin. Segan seluruh musuh-musuh Islam. Padahal kalaulah terjadi peperangan ini, boleh jadi akan payah kaum muslimin menghadapi jumlah yang besar. Boleh jadi. Tetapi Allah memiliki kuasa yang lain. Allah telah menentukan yang lain. Subhanallah. Datanglah yakni Yohanna bin Raubah, penguasa Ailah, daerah Filipina, daerah Palestine, datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genjatan senjata, meminta berdamai kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah menerima mereka menjadi mitra Rasulullah. Di bawah Rasulullah, jangan syarat mereka harus membayar jizyah upeti. Subhanallah. Bukan saja orang-orang Ailah datang, juga datang orang-orang Jarba, orang-orang Azrah. Mereka semua minta kepada kaum muslimin, mengikat perjanjian agar semuanya mereka di bawah perlindungan kaum muslimin, dan dengan konsekuensi mereka membayar upeti. Subhanallah. per orangnya. Maka Rasulullah SAW menuliskan untuk mereka perjanjian, ya. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi amanatun minallahi wa Muhammadin an-nabiyyi Rasulillah li Yuhannah bin Raubah wa ahli Aylah. Inilah dia, Bismillahirrahmanirrahim, inilah dia perjanjian bahwasanya akan ada jaminan keamanan daripada Allah dan dari Muhammad nabinya Rasulillah kepada Yuhanna bin Raubah dan seluruh penduduk Aylah. Sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahri lahum zimmatullah wa zimmatu Muhammad an-nabi. Seluruh kendaraan mereka yang di laut, ya, kafilah mereka yang darat, seluruhnya aman di bawah perlindungan Allah, di bawah perlindungan Muhammad an-nabi. Uman kana ma'ahum min ahli syam wa ahli bahar faman ahdatha minhum hadathan fa innahu la yahulu maluhu duna nafsi. Ini yakni jaminan keselamatan berlaku bagi orang-orang yang menyertainya dari ahli Syam dan penduduk sekitar lautan di sana. Barang siapa yang membuat kegaduhan, maka tiada guna hartanya sedikit jua pun, ya. Tidak dapat hartanya membebaskan jiwanya. Kemudian Rasulullah sebutkan di akhir suratnya bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh menahan mereka, mengganggu mereka untuk yakni bebas mengambil air di mana mereka mau, di tempat-tempat yakni air. Mereka tidak boleh ganggu di mana pun mereka berjalan. Subhanallah, baik di daratan maupun di lautan. Alangkah mulianya kaum muslimin. Subhanallah. La ilaha illallah. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan badan-badan dunia sekarang. Enggak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke pemimpin Daumatul Jandal yang bernama Ukaidar dengan membawa 400 lebih, 420 orang pasukan berkuda. Berkata Rasulullah kepada Khalid, ya Khalid, sungguhnya Ukaidar dia senang sekali, gemar berburu sapi, ya, sapi liar. Maka datanglah Khalid ke Daumatul Jandal. Tatkala telah mendekati benteng di sana, ya, telah terlihat, telah terpantau benteng di sana di dekat pintunya. Tiba-tiba mendekatlah satu sapi ke benteng. Dia sapu-sapukan, dia garuk-garuk pintu benteng dengan tanduknya. Maka tanpa terasa Ukaidar pemimpin negeri tersebut Daumatul Jandal keluar untuk memburu sapi tersebut. Dan hal itu terjadi di malam hari. Maka seketika ditangkap oleh Khalid bin Walid, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjamin keselamatan darahnya dan akhirnya dia pun mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuensi dia harus menyerahkan sejumlah 2000 unta. Subhanallah, banyak bukan sedikit, 2000 unta. Subhanallah. 400 baju berperang, 400 tombak. Kemudian Rasulullah juga mewajibkan kepada mereka untuk membayar upeti. Maka seluruh negeri-negeri kecil yang di bawah jajahan Romawiyah melihat tidak ada gunanya lagi mereka bersandar kepada Romawiyah. Romawiyah telah runtuh. Subhanallah. Maka tentunya hal ini akan mendatangkan keberuntungan kepada kaum muslimin. Dahulu kala ketika mereka percaya dengan kekuatan Romawi, sekarang runtuh di mata mereka. Maka berbondong-bondong mereka mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Dengan itu semakin luaslah, subhanallah, wilayah kaum muslimin. Sampai-sampai telah mendekati perbatasan antara Romawi dengan kaum muslimin. Subhanallah. Ini semuanya ikhwan demi Allah karena mereka menjalankan agama Allah. karena mereka menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersatu, karena mereka taat kepada pemimpin mereka. Adapun sekarang ketika pemimpin kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin sendiri ditentang, dicaci maki, dicerca, disumpah serapa, hilang kepercayaan masyarakat, hilang wibawa mereka di mata masyarakat, maka negeri-negeri tersebut muncul fitnah yang silih berganti pagi, sore, siang, malam. Ya, ketika mereka tidak takluk kepada pemimpin, tidak tunduk kepada pemimpin, bahkan pemimpin diremehkan, dicerca, disumpah serapa, subhanallah, dibakar-bakar posternya, ini semua akan mendatangkan bencana. Ya, berpecah belah yakni kaum muslimin di negeri-negeri tersebut. Maka setelah 20 hari di sana, kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah dalam keadaan menang. Secara politik mereka menang, diuntungkan, walaupun enggak berhadapan, berbentur dengan orang-orang Romawiyah. Dan cukuplah Allah yang mengatur semua strategi ini, cukuplah Allah yang merangi mereka dengan rasa takut. Ya Allah subhanahu wa ta'ala hujamkan dalam dada-dada mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ketika mereka mau kembali ke Madinah, berusaha 12 orang munafik untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ya dengan menutup seluruh muka kecuali kedua mata. Mereka dengan cepat mengepung Rasulullah, ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para sahabat segera ya, menghalau mereka, membuat mereka lari kocar-kacir, dan Rasulullah memberitahukan nama-nama mereka kepada sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman. Allahu Akbar. Karena itulah Allah menyebutkan dalam kitabnya mulia tentang peristiwa ini, wahammu bima lam yanalu. Mereka ingin melakukan perbuatan yang tidak berhasil mereka perbuat. Mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah sampai mereka di Madinah, telah tiba mereka di pintu gerbang kota Madinah, maka Rasulullah membaca doa kembali ke Madinah, ke kampungnya dengan ungkapan, hadhihi Thabah. Inilah dia negeri Thabah, negeri yang penuh kebaikan. Madinah banyak namanya. Yathrib, Thabah, dan terakhir Rasulullah menyebutnya dengan nama Madinah. Wa hadza Uhud, telah nampak gunung Uhud, berkata Rasulullah, ini gunung Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami, subhanallah. Uhud ini walaupun dia gunung, tapi dia tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika Rasulullah di atasnya gunung Uhud bergonjang, berkata Rasulullah, ihda ya Uhud, tenanglah Uhud, di atasmu ini Nabi Siddiq dan dua orang syahid. Ketika itu Rasulullah besertanya ada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Karena Abu Bakar Siddiq, ada pun dua syahid adalah Uthman yang akan terbunuh dan Umar juga akan terbunuh. Subhanallah. Kata Nabi, ini gunung Uhud, gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Subhanallah. Maka terdengarlah kedatangan kaum muslimin di kota Madinah, berbondong-bondong keluar menyambutnya para yakni penduduk kota Madinah, anak-anak, wanita-wanita, subhanallah, orang-orang tua. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan kesenangan, kegembiraan. Ya, mereka meneriakkan syair-syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajab asy-syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Jadi ungkapan tala'al badru bukanlah ketika Rasulullah datang ke Madinah di awal hijrah. Yang lebih benar ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, dari Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' nama tempat. Kata mereka, tala'al badru alaina, telah tiba, telah muncul kepada kita purnama, yakni Rasulullah. Min Thaniyatul Wada', muncul dari Thaniyatul Wada', wajib syukru alaina, wajib bagi kita bersyukur dengan kedatangannya. Mada'a lillahi da', selama ada penyeru yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mab'uuts fiina, ji'ta bil amril muta', wahai utusan yang diutus kepada kami, yang kau datang dengan perintah yang kami patuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, kau datang membuat mulia kota Madinah. ya khair da', engkaulah sebaik-baik penyeru. Ini syair diucapkan ketika Rasulullah masuk kota Madinah dari perang Tabuk. Berangkatnya Rasulullah ke Tabuk terjadi pada bulan Rajab dan kembali ke kota Madinah pada bulan Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bulan. Ya, perjalanan mereka. Tetapi diperhitungkan harinya sejumlah 50 hari mereka di sana. Kemudian ikhwani rahimakumullah, kita akan berbicara tentang orang-orang yang tidak ikut berperang, yang dalam bahasa Arab yang disebut al-mukhallafun. Maka peperangan Tabuk ini adalah merupakan peperangan yang dengannya terang benderang benang-benang kemunafikan dengan benang-benang keimanan. Akan nyata dengannya mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang beriman. Subhanallah. Karena ini perang adalah merupakan ujian yang berat. Akan terlihat mana orang-orang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, mana mereka yang kufur kepada Allah dan Nabi-Nya. Karena itulah Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang mulia, "Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah membiarkan kalian orang-orang beriman dengan segala macam problema kalian dengan orang-orang munafik sampai akhirnya Allah berhasil memisahkan antara yang jelek dengan yang baik. Berpisahlah ketika itu. Yang baik yang ikut berperang, yang jelek tinggal di Madinah, mereka lah orang-orang munafik. Allahu Akbar. Tinggallah orang-orang munafik. Maka jadilah tanda kemunafikan dengan meninggalkan peperangan ini, tidak ikut berperang dengannya, dengan Rasulullah. Setiap orang yang tidak ikut berperang dianggap munafik, kecuali jika dia punya uzur. Makanya ketika ada sahabat-sahabat yang menyebutkan, "Ya Rasulullah, si fulan tertinggal, tidak ikut." Rasulullah hanya berkata, "Da'uhu, biarkan dia. Fa'in yakun fihi khairun sayulhiquhullah." Kalau dalam dirinya ada kebaikan, Allah pasti akan membuat dia berangkat mengejar kita. Wa in yakun ghairu dzalika faqad arahakum min. Kalaulah mereka tidak ada kebaikan pada mereka, maka Allah telah membuat kalian dapat beristirahat dari kejahatan mereka. Maka tidaklah tinggal kecuali orang-orang yang dapat uzur, cacat, sakit. Seperti Ibnu Maktum yang buta, ya. Dan yang lain-lainnya, anak-anak, wanita, dan orang-orang munafik yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, ya, yang mereka sengaja mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Ada yang minta izin dan ada yang tidak minta izin sama sekali. Ada yang berkata kepada Rasulullah, "Inna buyutana awrah." "Ya Rasulullah, rumah kami enggak ada yang jaga, kaum laki-lakinya enggak ada, biarkan kami tinggal." Padahal bukan itu alasannya. In yuriduna illa firara. Sebenarnya mereka hanya mau melarikan diri dari peperangan, takut kematian. Ada datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik. "Ya Rasulullah, biarkan aku tinggal, karena aku enggak sanggup berangkat menghadapi orang-orang Romawi. Ya, aku enggak tahan melihat perempuan-perempuan orang Romawi yang cantik-cantik." Alasan yang dibuat-buat, subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Tidaklah tinggal di Madinah kecuali orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki uzur, serta tiga orang sahabat Rasulullah SAW yang tidak punya alasan. Mereka tertinggal sebagai bentuk pelajaran kepada kaum muslimin lainnya. Subhanallah. Kemudian Allah menerima taubat mereka yang ketiga ini. Ketika Rasul sampai di Madinah, beliau masuk ke masjid. Dia sholat di sana 2 rakaat. Dan ini sunnah yang ditinggalkan. Setelah pulang dari safar, seseorang hendaklah terlebih dahulu kembali ke masjid sebelum tiba ke rumahnya. Kemudian dia duduk menghadap manusia. Maka datanglah berbondong-bondong orang munafik yang tidak ikut perang, masing-masing mengemukakan alasan-alasan. Mereka bersumpah, "Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah." Bersumpah mereka. Terbiasa orang-orang munafik bersumpah. Ya, sumpah-sumpah palsu. Maka Rasulullah menerima semua alasan mereka. tidak mempertanyakan apa yang mereka simpan dalam hati mereka. Ya, Rasulullah memaafkan mereka, memintakan untuk mereka ampunan. Allah, Rasulullah serahkan urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, mereka lebih memilih untuk jujur. Subhanallah. Ceritanya sangatlah indah sekali untuk melihat bagaimana yakni Ka'ab bin Malik mengkisahkan. Kata Ka'ab ketika itu, tidak pernah aku lebih lapang daripada hari-hari sebelumnya. Ya. Aku sangatlah lapang, semuanya bekal-bekal ada. Ya. Tapi entah kenapa terus-menerus aku tidak mau menyiapkan bekal. Berkali-kali diperintahkan oleh Rasulullah agar kaum muslimin berbekal, aku enggak siap-siapkan bekal. Sampai akhirnya mereka berangkat, aku pun tidak menyiapkan bekal, belum berangkat juga. Sampai akhirnya mereka tidak dapat lagi kejar. Subhanallah. Padahal ketika itu enggak ada alasan bagiku. Ketika Rasulullah pulang, ketika itu kaumnya mengatakan, mintalah kepada Rasulullah uzur, alasan, katakanlah semoga dia mintakan kepada Allah ampunan untukmu, semoga Allah menerima ampunanmu, taubatmu. Berkata Ka'ab bin Malik, kalaulah aku berkata dusta, aku adalah ahli jadal, aku diberikan keahlian untuk berdebat, berkata-kata, berkilah. Kalaulah aku ada di hadapan selain dia Rasulullah, aku akan dapat keluar dari segala macam, dengan segala macam cara dapat keluar, yakni selamat dengan berbagai macam cara, karena aku pandai berkata-kata, berdebat, ahlinya, aku lihai. Tapi kalaulah aku berdusta di hadapannya, aku khawatir Allah beritahukan dia, hancurlah diriku. Akhirnya aku bersumpah untuk berkata jujur kepadanya. Subhanallah. Ketika semua orang datang memberikan alasan, datanglah Ka'ab, ya Rasulullah, aku tidak memiliki uzur sama sekali, aku memiliki perbekalan, semuanya ada, enggak ada uzur alasan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki, tidak ikut berperang denganmu. Kata Rasulullah, apa? Amma hadza faqad sadaq. Adapun ini, dia telah berkata jujur, maka pergilah engkau, tunggulah Allah SWT yang menghukumimu. Maka turunlah perintah agar Ka'ab bin Malik diboikot oleh seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Enggak boleh ngomong dengan dia. Subhanallah. Ini azab Allah, ya azab ikhwan. Antum bayangkan, siapapun jumpa antum enggak mau ngomong, enggak mau teguran, enggak mau lihat, enggak mau bicara, jadi gila antum. Ka'ab bin Malik datang kepada kaumnya, udahlah kembali aja, kalau katakan kepada Nabi sungguhnya aku tadi berkata dusta, mintalah kepadanya uzur. Tapi aku tetap tegar, kata Ka'ab bin Malik, berhari-hari aku dibaikot seluruh kaum muslimin. Hajar, ini namanya hajar syar'i, ini namanya tahdir yang syar'i, benar-benar ditahdir dia, jangan ada yang bermuamalah dengannya. Subhanallah. Sampai suatu ketika, kata dia, aku pergi ke rumah anak pamanku yang paling kucintai, ku cari di kebun dia, ternyata di dalam kebun. Aku sengaja tidak ketuk pintu kebun, tapi aku langsung lompat. Kalau aku ketuk pasti tidak akan dia bukakan. Aku naik ke atas, aku lompat ke dalamnya. Kemudian aku jumpai dia dan kukatakan, wahai fulan, tidakkah engkau mengetahui sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Apa jawabannya? Allahu a'lam. Kemudian dia tinggalkan aku. Subhanallah. Perjuangan ikhwan rahimakumullah. Pada hari ke-40, kata Rasulullah, beritahukan Ka'ab supaya istrinya pun meninggalkannya, enggak boleh gabung sama istrinya lagi. Bertanya Ka'ab, subhanallah, apakah aku harus menceraikannya? Tidak, yang jelas dia harus meninggalkan, tinggal sendiri, istri pun enggak ada sama dia lagi. Enggak ada. Adapun dua temannya tadi, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, mereka minta kepada Rasulullah karena mereka telah tua, agar istrinya tetap berkhidmat kepadanya, karena enggak ada yang berkhidmat. Akhirnya Rasulullah berikan wudu. Adapun Ka'ab masih lebih muda, istrinya pun meninggalkannya. Sampai pada hari ke-50 datanglah taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat ketiga orang ini. Allahu Akbar. Maka berkata Ka'ab bin Malik, ketika itu aku ada di atas rumahku pada waktu pagi hari, ya. Tiba-tiba aku mendengar dari jauh, abshir ya Ka'ab, bergembiralah wa Ka'ab, aku yakin sungguhnya telah datang betul Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada dua orang kaum muslimin yang berlama memberitakan berita gembira ini. Yang pertama naik kuda, yang kedua naik ke puncak gunung. Ternyata suara yang di puncak gunung lebih dahulu sampai kepadaku. Maka ketika mereka sampai kepadaku, segera aku lepaskan pakaianku, aku pinjam pakaian tetangga, aku berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, kaum muslimin semuanya bergembira, mereka tersenyum. Dan ketika itu mereka mulai datang menyambutku, mengatakan bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik, pada hari yang paling baik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Berkata Ka'ab, sejak saat itu aku berjanji tidak akan pernah berdusta sepanjang hidupku, dan aku yakin kejujuran inilah yang menyelamatkan diriku. Ini ceritanya ikhwan rahimakumullah, antum bisa lihat dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan lain-lainnya. Ikhwannya rahimakumullah, demikianlah pembahasan kitab hari ini. InsyaAllah ta'ala ya, kita akan lanjutkan kajian kita ini ya. Dan mungkin dalam 2-3 pertemuan lagi akan selesailah pembahasan kita tentang sirah yang mulia ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang berupaya mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.